Apa akhi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akramana bidinihi wa hidayatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pendengar RRI rahimakumullah, dengan rasa senang kami dapat menemani kaum muslimin semua, bapak ibu sekalian, untuk mengisi waktu menjelang fajar atau menjelang siang. Pada hari ini kita dapat bertemu untuk melakukan dialog tafsir Syarawi bersama tim Safil Al-Azhar. Bersama kita ada Ustaz Zainal, Ustaz Ahmad Perdana Indra. Insyaallah kita mulai pada surah Al-Baqarah, maaf, surah Al-A'raf ayat yang ke-76. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani. Jadi ayat ini adalah bagian dialog dari ayat yang sebelumnya, yaitu sebagai pernyataan kalau orang-orang yang mengikut Nabi Soleh yang dianggap lemah tadi menyatakan inna bima ursila bihi mu'minun, kami beriman ya, kepada risalah yang diwahyukan kepada Nabi Soleh. Pada ayat yang ini orang-orang kafir mengatakan, orang-orang yang istakbaru yang sombong mengatakan sebaliknya, kami dengan apa yang kamu imani kami ingkari. Artinya tidak percaya dengan kenabian Nabi Saleh alaihi salam. Jadi as-sirat bainal haqq wal batil sirat abadi. Itulah pernyataan salah seorang pakar orientalis, Hamdi Zakzuk kalau tidak salah saya nama. Bahwasanya pertentangan antara hak dan batil adalah pergumulan, pertentangan yang abadi, kapan dan di mana saja bisa terjadi. Nah, inilah kita lihat sebuah contoh. Dekade satu masa Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud dengan beberapa kelebihan yang ada pada mereka, sebagaimana yang tadi dijelaskan pada hari-hari yang lalu. Pada saat ini mereka direview kembali oleh Allah apa yang mereka ceritakan, yaitu kufur kepada risalah Nabi Saleh. Nah, ada kalimat amantum bihi, ada kalimat kafirun. Amana berarti yakin. Amana asal kata-kata aman. Aman kalau dia beriman kepada Allah berarti aman. Ya, alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, dalam surah Quraisy ya kan. Bahwa Allah yang memberikan makanan dan Allah yang memberikan keamanan dari rasa takut. Nah, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, wajar kalau di dalam ayat-ayat yang lain disebut la khaufun alaikum, tidak ada takut atas mereka. Karena memang mendapat jaminan dari Allah di dunia dan di akhirat. Jaminan di dunia keselamatan, kedamaian, kebaikan hidup. Jadi dengan beriman kepada Allah berarti mereka telah membuat sebuah perjanjian untuk tetap berada dalam koridor hukum Allah, dan sekaligus juga adalah mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata-kata kafirun berasal daripada kafar. Kafar itu menurut Syekh Syarawi asalnya satara. Satara itu tutup, menutup. Artinya apa? Kalau orang mukmin tadi walaupun amalnya tidak terlalu banyak, sederhana saja, tapi dia terus mengalir, terhimpunlah amalnya itu dalam catatan-catatan yang baik. Sementara kafirun, karena dia tidak beriman kepada Allah, maka dia tertutup dari rahmat Allah. Walaupun amalnya, perbuatannya, kebaikannya luar biasa kita lihat, tetapi bagi Allah tidak ada nilainya. Di sisi Allah tidak mendapat pahala. Kenapa? Satara, tertutup. Tertutup dia dari pengayoman Allah secara langsung. Namun walau secara kehidupan duniawi, kehidupan materi mendapat yang sama. Kalau mereka bekerja, mereka menjadi orang kaya. Kalau mereka berusaha sukses, Tapi untuk mendapatkan pahala yang membawa kepada surga, mereka tidak dapat. Karena apa? Kata-kata kafirun berarti mereka menutup dirinya dari kenikmatan yang kedua setelah Allah memberi kenikmatan yang pertama di permukaan bumi ini. Jadi apa yang mereka katakan dengan rasa sombong itu, itulah yang membuat mereka menjadi orang-orang yang kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kutukan dan mendapatkan azab sampai hari kiamat. Bisa Ustaz Zainal atau Ustaz Perdana, silakan untuk menambahkan. Ya, terima kasih Ustaz Al-Habi. Kembali di dalam keterangan ayat 76 ini, Allah memberikan gambaran bagaimana penolakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Shalih alaihissalam, yaitu kaum Samud, terutama para pimpinannya. Mereka mengatakan qala allazina istakbaru. Ya, sekali lagi di sini Allah menggambarkan tentang tipe atau karakter dari para pimpinan dan pembesar saat itu. Berkata orang-orang yang mereka itu sombong, menyombongkan diri. Nah, satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan, kenapa mereka sampai menyombongkan diri mereka? Ya, mungkin jawabannya adalah orang yang menyombongkan diri karena merasa dirinya itu hebat. Ya, merasa dirinya itu memiliki segala sesuatunya, merasa dirinya itu mendapatkan sesuatu karena hasil usahanya. Ya, kita ingat bagaimana kisah Qarun ketika ditanyakan tentang dari mana engkau dapatkan hartamu semua, dia mengatakan ini semua adalah berkat hasil usaha kerasku. Itulah alasan utama kenapa itulah sebab utama kenapa akhirnya Qarun mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Nah, inilah yang terjadi dengan kaum Nabi Shalih alaihi salam. Ketika mereka menolak untuk beriman, sebenarnya awal permasalahannya itu adalah ketika mereka merasa diri mereka itu memiliki segalanya. Untuk apa mereka harus tunduk kepada Nabi Shalih alaihi salam ketika mereka adalah para pimpinan pada saat itu? Kenapa mereka harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Shalih alaihi salam? Mereka adalah orang yang memiliki kekayaan semua pada saat itu. Jadi ini mungkin menjadi catatan kepada kita semua bahwa sebenarnya merasa memiliki sesuatu, ya, itu semua adalah pangkal yang akan menyebabkan seseorang menjadi sombong, dan inilah yang akan menyebabkan dia menjadi terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Betul. Atau kemaksiatan. Betul. Jadi bagi kita semua hendaklah menyadari, ya, kalau kita seorang guru memiliki ilmu pengetahuan, jangan merasa kita mendapatkan ilmu itu atas dasar hasil usaha kita sendiri, tapi yakinilah bahwasanya kita memiliki ilmu itu adalah karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang dipahami betul, maka seorang guru tidak akan pernah pelit untuk memberikan ilmunya kepada anak muridnya. Tidak harus menunggu harus si murid manggil dia untuk privat di rumah sendiri baru dia ajarkan ilmu tambahan kepada muridnya, ya. Atau harus orang bayar mahal sehingga dia harus berikan ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Ini akibat karena dia merasa memiliki ilmu yang berasal dari dirinya sendiri. Begitu juga bagi para orang-orang yang kaya, orang yang memiliki harta yang berlimpah. Pada saat dia merasa memiliki harta itu karena hasil usahanya, inilah yang bakal menyebabkan dirinya itu menganggap enteng orang lain, atau menganggap orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang tidak berguna di dalam kehidupan ini. Tapi pada saat dia merasa bahwasanya harta yang dimiliki itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada tugas-tugas yang harus dilakukannya terhadap harta yang dimilikinya itu, maka pada akhirnya bukan malah dia menyombongkan diri, tapi malah semakin dekat kepada rakyat. Nah, kembali kepada kondisi saat sekarang ini, di mana para caleg sudah mulai mencalonkan diri mereka. Nah, ketika nanti pada satu saat ternyata mereka terpilih, janganlah jabatan yang mereka dapatkan itu, mereka kuasa itu, menyebabkan diri mereka sombong. Betul. Bukan malah ketika menjadi anggota legislatif membuat mereka malah menyekit semakin jauh daripada rakyat. Tidak. Tapi yakinilah bahwasanya apa yang mereka dapatkan itu adalah pemberian dari Allah dan amanat daripada rakyat, sehingga akhirnya ketika dia terpilih malah dia semakin dekat kepada rakyat. Iya. Ya, sangat baik sekali pendapat Ustaz Perdana tadi bahwa ini adalah penekanan yang sangat perlu bagi siapa saja, ya, sebenarnya. Ya. Baik yang sedang berkuasa atau yang akan diprediksi dia berkuasa, pemimpin negara, pemimpin pusat pasar misalnya, siapa saja. Jadi falsafah yang seperti ini harus memang tertanam pada diri orang mukmin agar hidupnya sukses. Contohnya kalau kita lanjutkan keterangan tentang harta tadi, kalau dia hanya memiliki dia merasa memiliki dan dia merasa tidak perlu tahu kepada sekitarnya. Bayangkan, harta itu akan tertumpuk pada dirinya dan dia akan menjadi orang yang paling bakhil di dunia, mencoba menguasai harta orang, mencoba lain, dan mungkin akan dirasuki rasa tamak, rasa rakus, sehingga bukan harta dia saja yang dia merasa cukup, harta orang lain pun dikuasainya. Jadi ini menurut saya apa yang dikatakan Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta antara sesama kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Jadi mungkin Ustaz Zainal tambahan. Iya, kalau saya lihat melanjutkan pembicaraan Ustaz Perdana tadi, kalau kita lihat sebenarnya masyarakat Indonesia di antara Sumatera Utara, khususnya Medan, yang mendengar acara ini, kita menemukan para caleg sekarang ini malah tebar pesona gitu ya. Jadi memang sekarang lagi menyanjung dan rutin untuk bersilaturahim kepada orang yang lebih rendah dari dia, karena memang suasananya adalah suasana tebar pesona. Dan itu sebenarnya suatu hal yang bagus. Sebenarnya suatu hal yang bagus ini tidak saja diharapkan ketika dia ingin merebut simpati dan suara rakyat, iya, tetapi ini berlanjut ketika dia juga sudah menjabat dan menduduk di suatu jabatan yang ingin dia capai. Di sisi lain kita menemukan bahwa memang dunia ini telah menyeting, dan itu bukanlah terjadi pada zaman sekarang saja, iya, dari zaman dahulu kala sudah memang disetting bahwa pemimpin itu layaknya harus sombong gitu ya, iya. Maka di sini waqalal mala'ul lazina stakbaru, pemimpin yang identik dengan sombong. Karena apa? Karena walaupun dia tidak sombong, apalagi sekarang ini, tapi sistem harus membuat dia menjadi orang sombong. Yang sombong. Karena apa? Karena begitu banyak bodyguard yang mengelilingi dia. Walaupun itu atas nama keamanan, tetapi tetap saja dengan banyaknya serdadu yang ada di belakangnya membacking dia, atau mungkin kalau jalan di jalan raya dengan sirinenya, itu kan adalah bentuk-bentuk kesombongan itu. Nah, jadi bagaimana kita melihat pemimpin yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad yang hidupnya bersahaja, Umar bin Khattab yang bisa tidur di luar rumah tanpa harus ada pengawal, dan itu rasanya tidak mungkin ada pemimpin Islam yang saat sekarang ini bisa melakukan hal yang sama. Mungkin pernah kita lihat pemimpin Iran yang melakukan hal itu, tapi nggak usah lah sampai tingkat nasional di Indonesia, tingkat lokal saja pun kalau sudah jadi wali kota ataupun jadi camat pun sudah mulai benih-benih kesombongan itu ada. Bagaimana kita mengkritisi bagaimana sebenarnya pemimpin yang tidak sombong menurut pandangan Islam? Mungkin Ustaz Hanafi bisa melihat. Jadi saya memandang di sini ya, asalkan secara umum kebijaksanaannya yang terkait dengan kepentingan publik itu tepat sasaran, dan memang secara zat jati dirinya, secara zat dia bukan orang yang sombong, itu tidaklah sistem ataupun birokrat yang memang mungkin diperlukan untuk memudahkan kerjanya. Itu lantas secara serta-merta kita mengatakan sombong. Mungkin saja demi atas nama keselamatan dia harus memakai 5 orang atau 6 orang bodyguard, belum lagi polisi-polisi yang harus mengamankan acaranya. Nah, jadi asalkan komunikasi masanya relatif baik, dan terutama dia bisa merangkul pemimpin-pemimpin, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat, birokrat yang lain, ini saya rasa tidaklah harus diidentikan dengan kesombongan. Nah, makanya saya lebih memperhatikan kalau kita lihat dari sistem birokrasi, memang sistem birokrasi sendiri yang memunculkan nilai wah pada seorang pemimpin. Nah, makanya kita sangat menunggu terobosan seorang pemimpin yang kalau memang merasa dia tidak ada salah dengan masyarakat, memang dia merasa tidak perlu banyak bodyguard, kenapa harus banyak-banyak? Ya kan begitu. Kalau dia memang memungkinkan baginya untuk open house pada satu minggu satu hari misalnya, untuk rakyat-rakyat biasa masuk ke kantornya, kenapa tidak? Ya tentunya walaupun diperiksa, tapi kan ada masanya dia bisa mendengar langsung keluhan-keluhan dari rakyatnya. Jadi ini sebenarnya terobosan-terobosan ini, walaupun sulit kita nampak pada saat ini, tapi memang saya rasa ini harus dilaksanakan oleh pemimpin. supaya apa, minimal citra istakbaru tadi, cerita citra kesombongan yang diakibatkan oleh birokrasinya tadi dan diakibatkan oleh tanda kutip bodyguard-bodyguard yang banyak tadi, bisa tereliminasi sedikit, terkurangi dikit. Iya, yeah, betul sekali. Saya malah berpikirnya seperti ini. Betapa indah ketika kita membaca Al-Qur'an ya, yang menceritakan tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin muslim itu, dan ternyata kita dapati gambarannya dari para pemimpin kita sekarang ini. Betul. Ya, kita malah membaca tentang umat-umat terdahulu yang membangkang, ternyata gambaran dan gaya hidup mereka itulah yang kita dapati dengan pemimpinan kita sekarang ini. Betul. Jadi yang jelek-jelek kita dapatkan ya, yang keterangan Al-Qur'an tentang umat yang dihancurkan kita dapatkan kepada sekarang, pimpinan sekarang. Sedangkan gambaran bagaimana seorang Rasulullah yang begitu bersahaja, Umar yang begitu sangat sederhana, ternyata tidak kita dapatkan lagi. Tapi saya kira begini Ustaz, ada satu catatan penting di sini adalah silahkan dengan birokrasi untuk melindungi itu, silahkan, itu bagus. Tapi mungkin begini, itu semuanya berangkat daripada adanya pemikiran curiga terhadap orang lain akan melakukan hal-hal yang tidak baik pada dirinya. Yeah. Ini kan kalau sudah dasarnya ya negative thinking, menganggap orang lain musuhnya, ini kan sudah tidak baik sebenarnya. Guru saja kalau masuk ke kelas sudah beranggapan bahwasanya murid yang akan diajarnya itu bodoh, ini akan sangat susah untuk mencerdaskan muridnya itu. Begitu juga para pimpinan, kalau sudah menganggap orang-orang yang datang rakyatnya adalah musuhnya, ini kan nanti bakal tidak klop ini untuk mewujudkan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi alhamdulillah, mungkin mudah-mudahan pada diskusi ini ada 1-2 pemimpin yang mendengar diskusi kita. Amin. Dan ya mudah-mudahan yang keluar dari hati sanubari kita bukan untuk menjatuhkan siapa-siapa, ya diterima juga oleh hati mereka masing-masing pada saat mereka mendengar keterangan-keterangan dari ayat-ayat Allah ini, dan mungkin kalam atau diskusi-diskusi yang baik dari kita. Terima kasih kepada seluruh kaum muslimin. Kami dari tim Safil Al-Azhar mohon undur diri, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam kondisi yang baik, sehat, segar, dan tidak ada apapun yang merintangi kegiatan-kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.